السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواتي في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan darinya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lapang dan menjadikan kaki-kaki kita ringan untuk menuju rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka barakallahu fikum untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah lahan kita berbekal. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya kita untuk berbekal tatkala nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbekal dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Yang mana ini semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan inti daripada ini semua, apa yang kita usahakan di kehidupan dunia ini barakallahu fikum, tidak lain dan tidak bukan kita ingin nanti hidup bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala di syurga. Barakallahu fikum. Nah, hidup kekal abadi selama-lamanya tanpa ada kesedihan, tanpa ada barakallahu fikum kesakitan, terus bahagia selama-lamanya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Allah berikan kenikmatan itu kepada kita. Dimudahkan bagi kita untuk apa? Untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga ingin kami ucapkan jazakumullahu khairan wa khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sebaik-baik kebaikan bagi siapa? Bagi yang memudahkan kegiatan ini barakallahu fikum. Wabil khusus kepada para takmir, masyarakat, warga sekitar barakallahu fikum, yang telah masya Allah membukakan pintunya untuk dihidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dimakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan kajian, dengan pelajaran. Barakallahu fikum. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang bapak-bapak lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di yaumil hisab. Amin. Allahumma amin. Dan semoga menjadi jalan untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah. Tentunya kita ketahui bersama bahwasannya yang namanya Al-Quran adalah pedoman kehidupan kaum muslimin, tentunya kaum muslimah. Seorang yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, pasti yakin seyakin-yakinnya bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk baginya, sumber daripada berbagai macam barakallahu fikum tindak tanduk yang dilakukan di kehidupan dunia, barakallahu fikum. Sehingga posisi Al-Quran bagi kaum muslimin adalah di atas segala-galanya. Kalau sudah yakin bahwasanya Al-Quran itu sumber ya. Berarti apa? Berarti kita butuh dari sumber ini. Ya, barakallahu fikum. Bukan menjadikan Al-Qur'an sebagai pelengkap, bukan. Ya. Bagaimana maksudnya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pelengkap, barakallahu fikum? Ya, maksudnya ya, nah, kita mengedepankan akal dan perasaan. Ya, jadi kalau akal saya mengatakan, ah, pendapat saya itu seperti ini. Perasaan saya, oh, saya inginnya seperti ini. Ya, nah, yuk kita cari dalilnya dalam Al-Qur'an yang mencocoki dengan akal dan perasaan saya. Ada enggak? Ya, barakallahu fiik. Ini jalan yang salah, jalan yang keliru. Lalu bagaimana yang benar? Jalan yang benar, barakallahu fiik, kalau kita yakin Al-Qur'an itu sumber, artinya apa? Akal kita, perasaan kita harus diatur oleh sumber ini. Contoh, tatkala kita ingin berpendapat, ya. Menurut pendapat saya seperti ini, seperti ini. Ya, menurut perasaan saya seperti ini, seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian, tapi pendapat saya, perasaan saya itu sudah sesuai ataukah belum? Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau seandainya tidak sesuai, maka yang salah apa? Al-Qur'an apakah pendapat kita? Pendapat kita yang salah. Ya, barakallahu fikum. Ini apabila dia mengaku sebagai seorang muslim yang sejati, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber. Jadi tatkala menghadapi masalah, permasalahan hidup, barakallahu fikum, naam, jadikan Al-Qur'an sebagai sumber, cari solusi dari Al-Qur'an. Ya, naam. Misalnya, ah, saya menemukan solusi ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, menurut saya seperti ini, seperti ini. Tapi solusi ini apakah dibolehkan ataukah tidak dalam Al-Qur'an? Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya. Ya, sehingga apa? Seorang muslim yang sejati menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber setiap langkah dalam kehidupannya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, tentunya tatkala kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dari berbagai macam, barakallahu fikum, keputusan, ya, langkah yang akan kita ambil dalam kehidupan dunia ini, itu bukan berarti, oh, saya punya Al-Qur'an, Pak Ustaz. Ya, saya punya Al-Qur'an di rumah. Ya, barakallahu fikum. Saya baca Al-Qur'an, saya baca terjemahnya, ya, arti daripada Al-Qur'an itu saya baca. Ya, barakallahu fikum. Nah, apakah hanya cukup, ya, seorang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber, apakah hanya cukup Al-Qur'an itu dibaca dan dibaca terjemahannya saja? Maksudnya baca Al-Qur'annya terus cari baca artinya, terjemahannya. Apakah cukup demikian? Jawabannya tentu tidak. Ya. Tatkala seorang hamba menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber, maka Al-Qur'an itu, barakallahu fikum, dikaji, dipelajari. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena hanya kalau kita membaca bebas, ya, membaca Al-Qur'an secara bebas, membaca artinya, ya. Nah, itu pasti kita akan menemukan, ya, ya, kesulitan dalam memahaminya. Oleh karena itu Al-Qur'an itu harus dikaji, dipelajari. Ya, karena Al-Qur'an ditafsir satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan. Ya. Demikian pula Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh apa? Oleh Rasul alaihi salatu wasallam melalui hadis-hadisnya. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula Al-Qur'an itu juga dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mempersaksikan turunnya Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Sehingga butuh adanya kajian, butuh adanya barakallahu fikum belajar Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu tidak cukup hanya kita pajang di rumah-rumah kita ataupun hanya sekedar kita baca Al-Qur'an bagus masyaallah. Ya, tapi itu belum cukup. Ya. Baca Al-Qur'an berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu belum cukup untuk apa? Untuk kita mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masyaallah, ya, hari ini di tempat yang mulia ini berkat kemudahan dari para bapak-bapak, ya, para pengurus masjid ini, masyaallah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari, ya, barakallahu fikum, ya, sebuah kitab, ya, barakallahu fikum, yang akan mengambil faedah demi faedah dari beberapa pelajaran daripada Al-Qur'an. Ini bukan kitab tafsir, tapi kitab barakallahu fikum, kalau bisa dikatakan kitab barakallahu fikum mukaddimah sebelum masuk kepada tafsir. Ya, barakallahu fikum. Namun dalam kitab ini mengambil ringkasan daripada apa? Beberapa surat ataupun ayat di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajarannya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, di sinilah kita mencari kemuliaan. Dari sinilah kita hidup mulia dengan Al-Quran. Hidup mulia itu sekali lagi bukan dengan harta benda. Seorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena penampilannya, bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, barakallahu fikum, tapi karena kepeduliannya terhadap Al-Quran, ya, keilmuannya terhadap Al-Quran dan pengamalannya daripada Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Kalau tolak ukurnya harta, kalah jauh kita daripada orang-orang kafir. Ya, kalau tolak ukurnya harta, sehingga harta Allah beri pada orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang menjadi tolak ukur kemuliaan, tapi pemahamannya, pengamalannya, akhlaknya, ya, yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani fi din rahimah rahimakumullah, kita akan langsungkan untuk mengambil faedah dari kitab ini. Tentunya tidak hanya 1, 2, 3 pertemuan, ya, karena kitab ini juga lumayan tebal. Ya, insyaallah kita akan membaca bertahap. Ya, biiznillahi taala. Dan insyaallah mudah untuk kita memahaminya, barakallahu fikum. Baik, kita mulai ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sebelum kita masuk, ya, kita perkenalkan sedikit yang menulis kitab ini. Ya, beliau adalah Syekh, ya, Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah, salah satu dewan fatwa di Kerajaan Arab Saudi. Masyaallah. Jadi yang namanya dewan fatwa itu apa? Menerima pertanyaan-pertanyaan dari seluruh dunia. Ya. Sehingga ada pertanyaan ini, Syekh, wahai Syekh, apa solusinya apabila saya punya masalah seperti ini, seperti ini? Maka dikaji, dilihat dari Al-Quran, dari Sunnah, bimbingan para sahabat, bagaimana solusi jawabannya, sehingga muncullah jawaban. Masya Allah. Ya. Sebenarnya ikhwan fillah rahimakumullah, kita hidup di zaman ini sebenarnya di satu sisi sangatlah mudah. Kenapa? Ada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, yaitu fatwa-fatwa seputar permasalahan hidup. Ada solusinya semua insyaAllah, yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ya, cuman ikhwani fi din rahimakumullah, kebanyakan daripada kita, ya, lupa, ya, ataupun malas untuk mengkaji daripada agama kita sendiri. Sehingga terkadang terkala menghadapi masalah, ya, kita mengambil solusi dengan akal kita, perasaan kita. Padahal apa? Akal kita dan perasaan kita belum tentu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kita mulai ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas berupa petunjuk dan pembeda. Ya, jadi sang penulis kitab ini sedang memulai membuka kajiannya, kitabnya, dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Ya. Faedah yang besar kita ambil dari sini, kenapa tatkala kita ingin memulai sesuatu hal yang penting, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kita ingin mengajak Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan yang sedang akan kita kaji. Agar apa? Agar diberi barokah. Agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal dalam rapat-rapat, dalam musyawarah-musyawarah. Ya, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, ini mukaddimah seperti ini, pembuka seperti ini. Ya, tapi jangan hanya sekedar apa? Wah, ini sudah kebiasaan ya, membuka rapat, membuka musyawarah dengan ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada niat untuk mendapat berkah. Ya, barakallahu. Jadi niatkan, ya Allah, ya aku buka majlis ini, aku buka rapat ini, aku buka musyawarah ini agar Engkau membukakan jalan keluar, solusi daripada apa permasalahan yang sedang dibahas, dan berkahi ya Allah, ya setiap solusi tersebut berkahi. Kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan, akan dimudahkan, akan diberikan manfaat daripada solusi hasil musyawarah yang kita ambil. Ya, barakallahu fikum. Ini pentingnya Pak untuk memulai rapat, memulai musyawarah, memulai majlis yang penting ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menurunkan barokahnya kepada kita semua, barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, selawat serta salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Yang mana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, kata Syekh rahimahullah, adalah Al-Qur'an. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fi din rahimakumullah, seorang murid daripada Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wahai Ummul Mukminin, ya, bagaimana, tolong, karena dia tabi'in ya, tidak bertemu dengan Rasul, ya, jadi istrinya Nabi punya murid, ya, yang salah satunya ini, ya, barakallahu fikum, dia tanya, ya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin memiliki akhlakul karimah seperti akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam, ya, barakallahu, mencontoh akhlak beliau alaihi salatu wasallam, maka apa? Pelajari Al-Quran. Dan kami ingatkan sekali lagi, yang namanya akhlak itu bukan hanya apa? Bukan hanya yang sering kita fahami, yaitu apa? Yaitu berinteraksi antara tetangga, berinteraksi dengan masyarakat, warga, ya, berbuat baik kepada mereka. Nah, itu akhlak. Tapi bukan hanya sebatas ini. Akhlak itu maknanya luas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita menegakkan salat. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, menjalankan rukun-rukun yang Islam. Barakallahu fikum, dan amalan ibadah yang lainnya. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akhlak kepada penguasa, akhlak kepada masyarakat, sama masyarakat. Akhlak kepada Rasul. Bagaimana akhlak kepada Rasul? Ya, mencontoh, mentauladani apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, akhlak kepada Al-Qur'an. Bagaimana akhlak kepada Al-Qur'an? Mempelajari, mengkaji. Ya, Al-Qur'an itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita bahas permasalahan akhlak itu sangat luas, tidak hanya terpaku pada berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, tidak sebatas ini, barakallahu fikum. Tapi itu bagian daripada akhlakul karimah. Nah, kemudian kata beliau hafizahullahu taala, ya, wa ala alihi wa ashabihi ahlan nuha wal arfan, dan juga selawat dan salam kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, yaitu siapa? Orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berpengetahuan. Inilah sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dan keluarga beliau yang didoakan oleh, ya, barakallahu fikum, oleh kita semua tatkala membaca, ya, barakallahu fikum, muqaddimah ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, inilah pembukanya. Nah, ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fa hadhihi durusu min al-Qur'an fi mawadhi'a mukhtalifa. Ya. Maka ini adalah pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, jadi kitab ini isinya pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Dan tidak semua, ya, kalau semua namanya tafsir. Ya, jadi ya, beberapa pelajaran yang disebutkan dalam kitab ini, 7 pelajaran nanti insya Allah akan kita kaji. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang mencakup ya permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Apa saja? Minal aqaid, ya, dari pembahasan akidah. Nanti kita akan pelajari dari kitab. Wal ibadah, dan permasalahan ibadah-ibadah. Ya, wal muamalat, dan permasalahan muamalah, interaksi. Ya, barakallahu fikum. Akan kita kaji di dalam kitab ini, barakallahu fikum. Kuntu qad alqaituha fi ahadil masajid, ya, yang pernah aku sampaikan ya pelajaran ini di salah satu masjid-masjid, ya, thumma raaitu tiba'ataha wa nashraha, ya, dan kemudian ya aku barakallahu fikum yang menganggap perlu, ya, memandang perlu untuk apa? Untuk mencetaknya dan menyebarkannya. Jadi kitab ini ditulis berdasarkan kajian seperti ini. Ya, jadi ada yang mentranskrip, ya, barakallahu fikum, akhirnya ya merasa penting untuk dikumpulkan, ya, dijadikan apa? Sebagai pedoman, pelajaran, mempermudah kita untuk memahami Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Raja'a an yakuna fihi naf'u wali fiha ajrun insyaallah, ya, dan ya apa kata Syekh rahimahullah, ya, maaf, dengan harapan, apa maksud Syekh menulis kitab ini, harapannya masya Allah, dengan harapan dapat memberikan kemanfaatan dan pahala untukku, masya Allah, ya, pahala untukku insya Allah. Jadi apa, kita berkarya, ya, berkarya jangan lupa mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karya kita, usaha kita itu sia-sia. Ya. Apa maksudnya berkarya? Misal dalam mendidik anak-anak, ini kan karya juga. Harap pahala dari Allah, ya Allah. Ya, engkau telah amanahi kepadaku anak-anakku, anak-anak keturunan untukku. Maka berkahi aku. Ya, berkahi jalanku untuk mendidiknya. Bimbing aku untuk mendidiknya. Ya. Dan berikan, anugerahkan pahala kepadaku. Demikian pula tatkala mendidik istri ataupun berkarya dengan apa? Dengan berniaga, berdagang, berusaha, niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkarya itu tidak hanya menulis kitab, menulis risalah, menulis buku-buku barakallahu fikum, tapi luas cakupannya. Intinya apa? Niatkan agar mendapatkan curahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hidup ini untuk berbekal? Bukankah kita hidup ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya? Untuk apa? Untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti tatkala kita sudah meninggal dunia, sudah di alam barzakh, tidak bisa lagi beramal. Ya. Saatnya apa? Saatnya membongkar bekal-bekal kita yang dulu pernah kita lakukan ketika di dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi inilah tujuan kita hidup, berbekal. Jangan dirasa hidup ini, wah, hidupnya panjang sekali. Tidak, hidup ini sementara. Ya, barakallahu fikum. Hidup ini sementara, barakallahu fikum. Kehidupan yang panjang, kekal, abadi selama-lamanya hanya di dua tempat. Hanya di dua tempat. Syurgakah ataukah neraka, wa iyadzubillah. Hanya di dua tempat yang tidak akan punah. Yang Allah abadikan. Adapun dunia, Allah hancurkan, Allah binasakan, ada masanya hancur nanti dunia ini. Dan penghuninya akan, barakallahu fikum, tumbang meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Tapi hanya dua tempat yang akan kita tuju. Ya, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, masukkanlah semua kita yang khususnya yang hadir pada masjid ini di hari ini. Masukkan dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, beliau menutup mukaddimah, pembuka dari kitab ini dengan berselawat kepada Nabi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya, semoga selawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, barakallahu fikum. Katabahu Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, 15 min syahr al-Jumad al-Akhirah سنة 21 و400 و2000 من الهجرة. Jadi beliau menulis pemukaddimah ini pada tanggal 15 bulan Jumadil Akhirah tahun 1421 Hijriah. Ya, barakallahu fiik. Sudah lumayan lama. Ya, barakallahu. Tapi kitab ini masih dimanfaatkan. Faedahnya diambil, dikaji. Masyakah kita yang mungkin belum memiliki kemampuan untuk menulis ya pelajaran-pelajaran Al-Qur'an ataupun pelajaran-pelajaran agama, ya, mendapatkan jariah, amalan jariah, bisa. Sangat berpeluang. Bagaimana contohnya? Contoh mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik agar dia bisa baca Al-Qur'an. Contoh saja, seorang ayah ataupun seorang ibu, barakallahu fikum, ya, na'am, yang dia mengajarkan anaknya suratul Fatihah. Jadi anak itu bisa baca surat Al-Fatihah, ya, disebabkan kenapa? Karena ayah dan ibunya. Barakallahu fikum. Bayangkan, tatkala dia mulai ya salat, bayangkan, ya, dia membaca suratul Fatihah. Ketika dia sholat, dia baca surat Al-Fatihah itu disebabkan dia bisa kenapa? Karena kedua orang tuanya. Dan setiap dia baca dalam sholatnya surat Fatihah, terus pahala itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya yang mengajarinya. Ya. Tidak terputus pahala itu selama dia membaca surat Al-Fatihah. Ya. Apakah orang tuanya masih hidup sekarang? Mengalir pahala itu. Atau orang tua, apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah tidak mampu beramal. Ya, tiba-tiba orang tuanya ini mau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, dalam kubur, berhenti adab itu. Kenapa? Sedang anaknya sedang salat dan membaca surat Al-Fatihah. Berhenti adab itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan surat Al-Fatihah dibaca. Ya, barakallahu fikum. Minimalnya 5 waktu dalam sehari, bayangkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang hamba yang ada dalam kubur itu harusnya diazab di waktu subuh karena anaknya, karena jariah dari anaknya, azab itu berhenti. Berarti sampai waktu duhur. Waktu duhur harusnya diazab, berhenti lagi sampai waktu asar. Masya Allah. Waktu asar harusnya diazab, berhenti lagi azab itu sampai waktu maghrib. Demikian terus sampai waktu isya, dari isya sampai waktu subuh lagi. Akhirnya apa? Tidak diazab di akhirnya. Kenapa? Karena amalan jariah dari anaknya yang terus mengalir bagi dirinya, barakallahu fikum. Ya, masya Allah. Ya, ini kemudahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Ya, sehingga jangan khawatir, wah, mana, bagaimana mungkin saya bisa dapat amal jariah seperti para syekh, para ulama. Ya, banyak amalan jariah itu bisa dicari. Khususnya yang ada paling dekat di sekitar kita, anak-anak kita. Manfaatkan mereka sebagai senjata bagi kita, ya, peluru perisai bagi kita, ya, untuk menghalang, ya, siksaan-siksaan yang pedih, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum terlewat, barakallahu fikum, ada faedah yang penting juga, ya, berkaitan tentang Al-Qur'an. Ya. Ini semoga menambah keyakinan bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah tentang kondisi keislaman kita pada hari ini. Ya, barakallahu fikum. Al-Qur'an ini turun, ya. Ya, dan terbukukan dalam mushaf. Ya, barakallahu fikum. Setiap ayat dalam Al-Qur'an itu turun, itu dikaji dengan ilmiah. Ya. Maksudnya apa? Ya, bukan hanya barakallahu, terkadang kan ada syubhat. Ya, bagaimana cara kalian percaya kalau Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana cara kalian bisa percaya? Bisa saja itu dusta, bisa saja itu dikarang. Ya, apalagi mohon maaf ya, kaum misionaris sangat getol memanfaatkan orang-orang yang enggak faham tentang agama Islamnya sendiri. Ya. Bagaimana kamu beragama Islam? Ya, ya. Apa kitabmu? Al-Quran. Loh, kok bisa kamu percaya sama Al-Quran? Bagaimana cara kamu membuktikan Al-Quran itu betul firman Allah? Bisa jadi itu karangannya Muhammad. Ya. Dan tidak sedikit, hanya dengan kalimat ini, banyak kaum muslimin yang keluar murtad, keluar daripada agama Islam. Ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana jawabannya? Justru jawabannya menjadi senjata bumerang bagi kaum misionaris tadi. Ya. Di antara jawabannya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum adalah apa? Al-Quran ini sampai di tangan saya pada hari ini itu dengan penuh kajian dan penuh dengan cara warisan. Bagaimana maksudnya? Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada, diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada siapa Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu yang turun itu, kepada para sahabat. Para sahabat kemudian melestarikannya, mengajarkannya lagi kepada siapa? Para tabi'in. Para tabi'in kemudian mengkaji, melestarikan Al-Quran itu kepada siapa? Mengajarkannya kepada siapa? Kepada para atba'ut tabi'in. Para atba'ut tabi'in mengajarkan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada muridnya atba'ut tabi'in yang terus begitu bersanad. Ini salah satu senjata kuat kaum muslimin. Agama kita dibangun dengan sanad. Ya, sanad yang ilmiah yang bisa dibuktikan keotentikannya. Ya, sampai akhir zaman nanti. Jadi apabila ada suratul Fatihah, apabila ada suratul Baqarah, itu semuanya sudah dibuktikan. Ya, benar agama datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalur sanad tadi. Ya, dan ini sebenarnya sisi bumerang bagi orang misalnya tadi. Lalu bagaimana kalian percaya kalau Alkitab yang kalian pegang itu betul-betul datang dari Tuhan kalian? Ya, wallahi ya ikhwani, sampai pada hari ini mereka belum mampu untuk membuktikan, ya, belum bisa mencari sanad, ya, bahwasanya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Tuhan, ya, barakallah, belum bisa dibuktikan, ya, barakallah fikum. Sehingga, ya, ini harus menjadi motivasi bagi kita, yakin seyakin-yakinnya. Maka penting untuk adanya kajian seperti ini, kita saling menguatkan untuk istiqamah di atas Islam wa sunnah. Ya, bayangkan kalau tidak ada kajian-kajian seperti ini, barakallah fikum, datang syubhat seperti ini, sudah lemah iman kita, rontok iman kita. Iya ya. Kok aku Islam ini, apalagi kita apa? Ya barakallahu fikum, sebenarnya apa? Peduli terhadap agama, masalah agama. Ya, tapi dengan ada syubhat seperti ini ya, ataupun apa? Jebakan, pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti ini, langsung jadi mikir. Ya. Kok iya ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya barakallahu fikum. Kok bisa Tuhan cuma satu-satunya agama yang Tuhannya gak kelihatan? Kok bisa? Satu-satunya agama yang Tuhannya itu gak pernah terlihat, yaitu apa? Islam. Terus gimana cara membuktikannya kalau Tuhan itu ada? Kalau orang agama lain jelas Tuhannya kelihatan bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, jelas. Jadi kalau beribadah itu khusyuk sekali karena jelas Tuhannya ada, kelihatan wujudnya, tergambar, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya? Ya, barakallahu fikum. Jawabannya sangat mudah sekali. Ya, barakallahu fikum. Jawabannya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda bahwasanya Tuhan kami, Rabb kami itu ada adalah dengan adanya makhluk-makhluknya. Adanya matahari, adanya bulan, barakallahu fikum, adanya malam, adanya siang, adanya yang hidup, adanya yang mati, adanya yang mengatur kondisi bergerak, ya, alam raya ini bergerak sedemikian rupa, itu kan ada yang mengatur. Loh kok bisa? Al-Quran yang membuktikannya. Terbukti matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, di Al-Quran ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, demikian pula na'am, proses terjadinya manusia. Proses terjadinya manusia, ya, dimulai dari apa? Bertemunya dua rohani, laki-laki dan wanita. Adakah di kitab-kitab yang lain sedetail ini mengajarkan? Lah, tidak ada. Adanya di dalam Al-Quran. Dan para ahli medis membuktikan. Ya, barakallahu fikum. Mereka ingin membuktikan apa? Rupanya betul semua fase demi fasenya. Ya, bertemunya dua mani, laki-laki dan perempuan, ya, barakallahu fikum, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, ya, barakallahu fikum, ya, kemudian ada anggota tubuhnya, barakallahu fikum, ya, dan ditetapkan takdirnya, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, masalah ajalnya, rezekinya, ya, dia menjadi orang baik ataukah orang jahat nantinya, sudah ditetapkan semua hanya dalam Al-Qur'an. Bukti bahwasanya Rabb kami ada walaupun dia tidak terlihat. Dan di satu sisi, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, ya, Tuhan itu, Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang suci, tidak pantas dia menjelma masuk ke alam dunia yang penuh hina ini. Tahukah kita kenapa bumi ini disebut dengan dunia? Dunia yusamma dunia li'annahu tanin. Dunia itu dikatakan dunia karena, ya, bahasa lainnya karena dia jani, rendah, hina. Ya. Sehingga apa? Enggak pantas zat yang suci itu masuk ke tempat yang hina ini. Ya. Tidak pantas zat yang suci itu yang menciptakan dunia ini, dia masuk butuh akan tempat di tempat yang hina ini, tidak pantas. Ya, barakallahu fikum. Sehingga konsep dalam ketuhanan, siapa yang lebih memuliakan Tuhannya, lebih menghormati Tuhannya, lebih membuktikan keberadaan Tuhannya? Siapa? Muslimin. Islam. Ya, barakallahu fikum. Islam yang menghargai Tuhannya, Rabbnya, tidak mau digambarkan Tuhan itu, tidak boleh Tuhan itu, ya, tidak sama dengan makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh menggambarkan bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala, haram dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, Islam yang paling memuliakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan masih banyak syubhat-syubhat yang lainnya bertebaran, jadi butuh akan adanya kajian, akan adanya saling nasihat-menasehatkan agar kita saling kuat. Ya, sebelum ajal menjemput kita, barakallahu fikum. Sebelum ajal menjemput kita, kita harus kuat terus berada istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupakan itu, barakallahu fikum. Ya Allah, istiqamahkan aku di atas iman kepadamu, ya Allah. Wafatkan aku, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan aku sedang beramal saleh, dalam keadaan aku sedang melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Jangan wafatkan aku tatkala aku sedang bermaksiat, ya Allah. Ini meninggal yang su'ul khatimah, ya, yang jelek, yang buruk. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, inilah misi kita di dunia, mengumpulkan bekal, berharap istiqamah, dan apa? Memohon kepada Allah agar meninggal dalam keadaan baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu, ya, barakallahu fikum. Nah, masih lama? Hah? Sudah masuk? Belum, ya? 6 menit. Taib. Ya, kita baca sedikit, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita sudah mulai ini masuk kepada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Pelajaran pertama, kata beliau hafizahullah taala, at-tauhidu fil Qur'anil Karim. Ya, yaitu apa? Pembahasan tentang tauhid yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, sub judul yang beliau bawakan, ahammiyatut tauhid wa aqibatul i'radi an. Itu apa? Urgensi, ya, pentingnya, ya, barakallahu fikum, perkara tauhid dan akibat berpaling daripada tauhid. Ini sebab yang akan menjadi pembahasan pada pelajaran yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita sering mendengar namanya tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid. Ya, masya Allah. Rupanya kalimat ini begitu penting dalam Islam. Ya, kalimat ini begitu urgent untuk dipelajari dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, nanti kita akan tahu apa sih tauhid itu. Saya sering dengar nama tauhid, tauhid, tauhid. Syirik, syirik, syirik, sering dengar. Tapi bagaimana hakikatnya? Bagaimana pentingnya untuk mempelajari tauhid? Maka akan dibahas pada pembahasan ini barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala, qad yaqulu qa'il wa qad qila hadha. Dan terkadang ada orang yang bertanya, dan sungguh pertanyaan ini sudah terlontarkan. Jadi ada sering orang yang bertanya, apa itu? Ma balukum daiman, ya. Kenapa kalian selalu tahtammuna bitauhid wa takthiruna al-kalama fi? Ya. Kenapa sih kalian ya selalu memberikan perhatian yang besar sekali kepada perkara tauhid? Ya, barakallahu fikum. Dan apa? Dan barakallahu fikum, dan kalian kenapa sih selalu ya barakallahu fikum sering sekali membicarakan permasalahan ini? Ya, pada kajian-kajian misalnya barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan yang datang kepada Syekh. Ya, kepada Syekh yang penulis kita. Kenapa sih kalian kok ya belajarnya tauhid-tauhid terus? Kenapa? Ya, kenapa dengan tauhid itu? Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa la tatanawaluna qadaya al-muslimina fi waqtil waqtil hadir. Dan kalian tidak mengangkat berbagai persoalan yang dialami kaum muslimin pada masa sekarang ini. Kok kalian lebih sibuk dengan belajar tauhid, tapi dengan apa? Dengan fenomena yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, kalian kok enggak begitu perhatian, tapi lebih perhatian kepada tauhid. Seperti apa? Kata sang penanya yang bertanya tadi, alladzina yuqattaluna, yaitu yang mana mereka kaum muslimin itu dibantai, ya, dibunuh, ya, barakallahu fikum, wa yusyaraduna fil ard, dan mereka diusir dari bumi, maksudnya dari tempat tinggal mereka, mereka diusir kaum muslimin itu, ya, wa tulahiquhum duwalul kufar fi kulli makan, dan mereka terus dibuntuti oleh negeri-negeri kafir di setiap tempat. Ya, barakallahu fikum. Ya, dibuntuti oleh apa? Ya, orang-orang kufar ya di setiap tempat. Maksudnya apa? Kita ini kok kenapa kalian tidak perhatian terhadap kaum muslimin yang sering dijajah oleh orang-orang kafir? Kenapa? Tapi kalau masuk masjid bahasnya tauhid, bahasnya syirik. Masjid satunya bahasnya tauhid, bahasnya syirik. Kenapa sih kok ada kaum muslimin dibantai di sini, dibantai di sana, diusir di sini, diusir di sana? Kalian tidak perhatian. Maka sebelum kita menjawab jawaban daripada Syekh yang jawabannya panjang sekali menjadi pembahasan kita, ya barakallahu fikum, maka secara secara umum kami mencoba menjawab, kita bukan tidak perhatian terhadap kondisi kaum muslimin yang dijajah ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Kenapa demikian? Bukan kita tidak perhatian, justru kita perhatian kepada mereka, barakallahu fikum, bagaimana mereka bisa bangkit, bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana bisa menang melawan orang-orang kafir. Jawabannya tidak lain yang tidak bukan bekali diri dengan tauhid. Jadi kita mempelajari tauhid ini apa? Untuk bekal, ya, sebagai tameng kita menghadapi orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Sebagai contoh saja, sebagai contoh, ya, barakallahu fikum. Tatkala ya kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang berada di medan jihad, ya, jadi di zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, barakallahu fikum, ya, nah, bagaimana kaum muslimin itu bisa menang dengan orang kafir? Bagaimana? Ya, tidak lain dan tidak bukan, barakallahu fikum, modal pertama yang mereka miliki apa? Adalah adanya tauhid dalam hati mereka dan amalan mereka. Ya. Bagaimana maksudnya? Dengan cara mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, barakallahu fikum. Jadi, orang kalau sudah tauhidnya bagus, maka tatkala menghadapi musuh, dia enggak akan gentar, enggak akan takut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dan menghancurkan. Dan dengan tauhidlah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan dan keselamatan. Dia yakin, dan tauhid ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, maka ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, insyaallah taala akan kita kaji ya pentingnya mempelajari tauhid sebagai solusi bagi kita untuk menghadapi barakallahu fikum ya penjajahan daripada orang-orang kafir, insyaallah taala, pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan sekali lagi, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada para takmir dan kepada warga di desa ini yang telah memberikan kesempatan untuk dimakmurkannya masjid ini, barakallahu fikum. Karena memang rumah Allah subhanahu wa ta'ala harus dimakmurkan, dan ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak bekal amalan kebaikan bagi kita semua sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.